pasangan malas lamang tuara ketemu akonin iya ikut pupu-pupu putih sande egar mengiterin taman mirete adi tuara percaya sekan-sekan beli matrasna. Sekan-sekan beli matrasna.